Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini saya bisa hadir kembali. Kita semua bisa memanfaatkan waktu luang kita, ya, kesehatan yang diberikan oleh Allah dan berbagai nikmat lain yang kita terus ya menerima dari Allah SWT, ya, nikmat iman Islam dan nikmat kesempatan juga masyarakat negeri kita yang memungkinkan ya kita semua untuk selalu melanjutkan ibadah kita pada Allah SWT. Hari ini rahimakumullah, sore hari ini ya ini waktunya dimajukan karena nanti malam itu saya dapat undangan menghadiri kuliah Profesor Wan Muhammad Nur pukul 7 mungkin sampai pukul 9 gitu. Ya, jadi saya karena undangan ini sangat menurut saya suatu kehormatan, jadi saya perlu hadir dan mohon maaf jadi kuliahnya dimajukan. Insya Allah bisa yang tidak sempat mengikuti ini bisa mengikuti di YouTube ya Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, sesi ke-10 ini yang terakhir dari 10 sesi pembahasan buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Hidayah 2045. Ya. Kita menutup dengan studi kasus ya. Bagaimana contoh model pendidikan yang kemudian berhasil ya melahirkan seorang pemimpin hebat yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II. Dan beliau ini memimpin Turki Utsmani ya pada umur 22 tahun. Tentu Muhammad Al-Fatih ini dikenang ya sebagai pemimpin umat Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinia ya Konstantinopel pada tahun 1453. Ini bukan diulang lagi. Kedengaran ya. Minta maaf tadi mic-nya belum dipasang. Jadi enggak apa, secara ringkas begini. Kita sore hari ini kita kuliah ya tentang pendidikan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih ini atau Sultan Muhammad II kan dikenang oleh umat Islam sebagai pemimpin yang berhasil mewujudkan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Dan Rasulullah sudah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Konstantinopel nanti akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah pemimpinannya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, itu nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih ya. Dan lihat ya jaraknya dari 630 ya atau 600-an sekian lah karena Rasulullah Hijrah 622 Masehi gitu ya. Kemudian baru terwujud kan 1453. Ya, jadi sekitar 800 tahun kemudian ya nubuah Rasulullah ini terwujud di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih itu ya, pemimpin dan beliau memimpin Turki Utsmani itu pada umur 22 tahun. Menaklukkan Konstantinia itu kalau enggak salah sekitar 23-24 tahun umurnya. Jadi masih sangat muda, ya. Nah, kadang-kadang orang melihat begini kan, membaca itu. Nah, itu loh hebatnya kekhalifahan, hebatnya khilafah Islamiyah. Nah, menurut saya analisis itu kurang begitu tepat. Jadi kalau mengatakan bahwa yang hebat itu adalah khilafahnya, sistemnya, sistem kekhalifahan itu yang hebat. Nah, maka kita nanti akan diberikan data sejarah yang menunjukkan bahwa umat Islam itu pernah terpuruk juga di masa khilafah. Ya, jadi kekhalifahan Islam itu adalah sebuah sistem politik yang unik ya. Dia tidak sama dengan teokrasi di Eropa dan dia tidak sama juga dengan sistem demokrasi. Memang tidak sama karena dalam kekhalifahan itu dalam sistem pemerintahan Islam itu bisa dibaca dalam berbagai kitab fikih ya tentang Al-Hakam As-Sultaniyah ya. Itu memang dalam Islam itu kedaulatan hukum itu diletakkan kepada syariat. Itu wilayah Allah. Tetapi pemerintahan itu wilayah manusia. Memilih pemimpin itu wilayah manusia. Nah, dalam teokrasi yang memilih pemimpin itu Tuhan, gitu loh. Makanya pemerintahan Tuhan. Tuhan memilih pemimpin melalui wakilnya, ya, Vicar of Christ. Itu yang disebut dengan Pope atau Paus itu. Itu konsepnya adalah dia wakil Tuhan. Maka dulu di Eropa yang mengesahkan pemerintahan, ya, zaman pertengahan itu adalah Paus. Raja-raja di Eropa harus tunduk pada Paus karena dia wakil Tuhan, ya, pemerintahan Tuhan di situ. Nah, pemerintahan Tuhan ini berakhir dengan Renaissance itu, berakhir dengan seperti Prancis itu berakhir, ya, 1789, ya. Jadi di Nahdlatul Ulama, saya mau jelaskan juga mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih nanti sukses. Nanti Turki Utsmani gitu ya hancur juga ketika khilafah itu masih ada kekhalifahan. Sebab kekhalifahan itu sistem politik gitu, sistem politik pemerintahan yang sistemnya terpusat ya kepada seorang kepala negara. Makanya sistem ini gitu ya, itu akan model sistem ini apakah kerajaan, kekaisaran, kekhalifahan itu akan cepat bangkit ya, cepat hebat kalau mendapatkan pemimpin yang hebat. Kalau sistem kerajaan ya seperti di Brunei atau sekarang ini ya, yang rajanya memang berkuasa ya, bukan hanya monarki ya, monarki konstitusional seperti di Malaysia atau di Inggris, tapi seperti Saudi, ya, Saudi Arabia, Brunei Darussalam ya, itu kalau sistem kerajaan pas dapat raja yang hebat, waduh cepat negara itu akan bangkit karena kekuasaan di satu tangan. Ya. Nah, kekhalifahan juga begitu. Nah, kita pahami nanti mengapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini dalam waktu cepat ya dia berhasil kemudian menaklukkan Konstantinia itu. Ya, jadi enggak banyak, dia betul-betul sentral kekuasaan itu, ya. Tapi nanti sistem seperti ini ya, kerajaan, kekhalifahan atau kekaisaran itu akan cepat runtuh kalau pas dapat pemimpin yang tidak kapabel, apalagi pemimpin yang rusak. Cepat runtuh karena kekuasaan di satu tangan, ya. Nah, itu bedanya dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu karena keputusan di banyak pihak, ya kan? Maka dalam sistem demokrasi itu mau baik juga lama, banyak diskusi, ya. Tapi mau hancur juga lama, gitu ya. Jadi ini juga pilihan, ya kan? Nanti pilihan satu negara itu milih sistem apa? Ya, kalau kita bicara Muhammad Al-Fatih nih kan sentralnya itu. Bagaimana pendidikan Muhammad Al-Fatih? Jadi nanti memang sosok pentingnya itu bukan pada sistemnya kalau khalifahan itu. Lihat khalifahnya. Karena sistem ini tersentral dan kalau dapat khalifah yang hebat, ya kepala negara yang hebat seperti Harun al-Rashid, Umar bin Abdul Aziz, ya, apalagi nanti terutama ya tentu Rasulullah SAW dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, memang pemimpin-pemimpin yang sangat dahsyat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, ya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang punya kemampuan lahir batin yang dahsyat gitu. Nah, sekarang kita mau melihat kira-kira gimana sih gitu kan, kok bisa muncul ya kan pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih ini gitu lah. Ya, meskipun dari Nahimullah ya, kalau kita baca buku Dr. Majid Irsan Al-Kilani, Hakadha Zuharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds ya. Jadi meskipun buku ini di bab 18 dari buku Pendidikan Islam ini, saya judulnya Pendidikan Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi di sini saya lampirkan juga di bab ini, Pendidikan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Karena nanti model pendidikannya ini mirip, dan dua pemimpin inilah yang terbukti ya mampu ya memimpin umat Islam ya tampil ya menjadi umat terkuat waktu itu ya. Dan juga diingatkan oleh Dr. Ihsan Al-Kilani ya, itu bukan sekedar seorang pemimpin, ingat itu satu generasi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah wakil satu generasi Salahuddin ya. Makanya kan judul bukunya Dr. Ihsan Al-Kilani itu Hakadha Zuharu Jilu Salahuddin, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin, demikianlah lahirnya generasi Salahuddin. Jadi nggak mungkin Salahuddin sendirian gitu ya, seperti superhero yang turun dari langit gitu ya, Superman membereskan semua masalah, nggak begitu, bukan begitu ceritanya ya. Salahuddin ini adalah satu wakil dari satu generasi yang dilahirkan dari program pendidikan para ulama waktu itu. Ya, begitu juga di Muhammad Al-Fatih. Nah, tapi khusus Muhammad Al-Fatih itu lebih khusus lagi karena beliau ini kan anak sultan, ya. Bapaknya Sultan Murad II itu sultan yang hebat. Ya, Turki Utsmani ini bayangkan jangan dibayangkan kayak apa namanya sistem pemerintahan sekarang ya. Ini Turki Utsmani itu super power dia. Ya. Ribuan apa hampir 500 tahun itu Eropa merasa ya terancam. Sampai Profesor Bernard Lewis di buku kalau tidak salah Islam and Europe gitu ya, itu seorang orientalis Yahudi yang hebat, Profesor Bernard Lewis ini. Dia menggambarkan dalam bukunya itu ya, bagaimana Eropa itu selama ratusan tahun ya itu berada di dalam ketakutan terhadap Turki Utsmani itu. Sampai gereja-gereja Lutheran ya, gereja-gereja pengikut Martin Luther itu punya doa khusus di buku Profesor Bernard Lewis itu ya. Itu doanya begini, "Oh God, ya, save us from the evil design of the popes and the terror of the Turks." Ya. Jadi, wahai Tuhan, ya, selamatkanlah kami, ya, lindungilah kami dari evil design of the popes. Ya, ini orang lihat orang Protestan dulu, itu kan dikejar-kejar oleh Vatikan, ya. Maka mereka lari ke Eropa Utara. Dan ya, and the terror of the Turks, ya, dan teror bangsa Turki. Ya, jadi dulu orang Eropa kalau menyebut Muslim itu Turki. Sampai seorang profesor pernah cerita ke saya, dia lama di Inggris, jadi katanya orang-orang tua di Inggris kata dia gitu. Itu kalau marahin cucunya itu teriak itu Turks. Gitu. Kira-kira kalau orang Jawa bilang dasar Turki kamu gitu. Jadi itu waktu itu makanya Turki itu pernah jadi superpower yang menakutkan ya. Jadi jangan heran kalau Turki bergabung ke NATO. Itu paus yang sebelumnya Benedictus ke-16 sebelum Fransiskus ini menolak itu ya. Karena apa, nanti masuknya Turki ke Uni Eropa itu akan merusak identitas Kristen Eropa, karena sejarahnya dulu bukan hanya itu, Turki itu menakutkan ya. Jadi saya makanya kalau lihat aja kan bagi sepak bola itu lihat gitu kan. Sekarang alhamdulillah tuh ada Mohamed Salah, ada apa namanya? Ada Sadio Mane, ya, sebelumnya kan Mesut Ozil gitu ya. Itu saya dulu nonton hanya karena itu. Wah, ada Mesut Ozil nih, gimana responnya? Karena apalagi sekarang dibangun semangat Islamofobia itu. Ya kan? Itu masih sangat tinggi. Itu ada sejarahnya itu, sejarah yang panjang ratusan tahun. Ya, nah itu kali sekalian waktu saya masih wartawan dulu, saya sekedar cerita ya, saya pernah mendengar ya ceramah panjang dari seorang Prabowo Subianto ya, ceramah Prabowo itu waktu itu di hadapan pimpinan-pimpinan ormas Islam ya. Prabowo itu bercerita yang saya nggak lupa itu, bercerita tentang dahsyatnya kekuatan Turki Utsmani waktu itu ketika mengepung kota Vienna selama 2 kali. Dan itu yang mungkin Prabowo itu seorang pembaca buku yang hebat dia memang ya. Kan di kalangan jenderal itu terkenal 2 orang yang jenderal yang bisa dikatakan mungkin bisa dalam tanda kutip gila buku lah. Itu luar biasa cinta bukunya. 2 orang jenderal itu, satu namanya Susilo Bambang Yudhoyono, 2 namanya Prabowo Subianto. Gitu ya. Sampai dulu satu-satunya orang gitu yang saya kirimi buku saya dan mengucapkan terima kasih resmi pakai kop surat bintang jenderal bintang 3 itu Pak SBY. Ya, saya dari pengalaman itu tahu ini, kalau Prabowo saya tahu memang dia orang yang sangat senang guna. Itu Prabowo pernah cerita bagaimana dahsyatnya Turki Utsmani. Kaitannya itu saya mau cerita tentang saya dengar cerita Prabowo itu sampai bisa menunjukkan pos-pos mana saja yang dulu Turki Utsmani gitu. Itu hampir kata dia itu. Saya ingat cerita ceramahnya itu. Hampir tinggal selangkah lagi Eropa itu total menjadi Muslim. Dan itu sejarawan Eropa mengatakan begitu. Kalau waktu itu kota Vienna jatuh, pernah dikepung Turki Utsmani 2 kali. Itu Eropa bisa total Muslim. Gitu ya. Dan ya itu yang kata Prabowo itu. Ada entah ada peristiwa apa gitu. Tiba-tiba pasukan Turki Utsmani itu ditarik gitu. Nah, itu sejarawan silahkan. Saya belum mendalami betul masalah ini ya. Saya mau ceritakan betapa dahsyatnya ya Turki Utsmani itu ya di mata Eropa. Nah, bayangkan sekalian ya, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan apa, merebut kota Konstantinopel ini, yang kota ini ratusan tahun umat Islam berusaha merebut untuk mewujudkan apa nubuah Rasulullah SAW itu. Sehingga banyak sahabat Rasulullah itu yang gugur di benteng apa Konstantinopel ini. Nah, silakan dibaca itu. Penaklukan kota ini sangat dahsyat. Dan nanti ya kan Sultan Muhammad Al-Fatih ini melakukan sesuatu yang sama sekali enggak difikirkan. Enggak pernah dibuat sebelumnya karena berbagai usaha itu gagal ya. Benteng tembok kota Konstantinopel ini berlapis-lapis luar biasa. Ya, dan Sultan Muhammad Al-Fatih pun nanti dalam sejarah ya, ketika menaklukkan ini hampir beliau putus asa, hampir saja. Ya, karena jalan ini kalah, jalan ini hancur, jalan ini hancur, dan nanti beliau melakukan satu tindakan yang enggak terfikirkan itu kan. Dalam satu malam memindahkan kapalnya melintasi bukit. Ya, itu yang luar biasa itu. Nah, itu yang enggak diduga nanti. Tapi nanti hadirin sekalian, yang kita bahas ini bukan soal perangnya Konstantinopel ini. Ya, tapi bagaimana pendidikannya yang penting. Ya, kita bahas tentang pendidikan. Nah, ringkasnya gitu ya, kalau terima kasih pada data-data ini saya ambil dari tulisan Ustadz Kholili ya di Jawa Timur, IMPAS Surabaya, dan juga Ustadz Ardiansyah yang telah menulis artikel tentang pendidikan Muhammad Al-Fatih ini. Ya, jadi saya manfaatkan data dari kedua ustadz muda ini gitu ya. Nah, yang menarik adalah Muhammad Al-Fatih ini gitu ya, itu kunci keberhasilan pendidikan sampai dia menjadi orang hebat gitu ya. Itu di mana letaknya? Ada tiga. Ini konsep dari Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji. Ya, kitab Ta'limul Muta'alim itu. Ya. Nah, kitab Muta'alim ini menarik karena kata Syekh Az-Zarnuji, ya, keberhasilan proses pendidikan itu rumusnya terletak pada tiga pihak. Ya, tiga pihak ini kuncinya itu. Ya, satu orang tuanya. Nah, ini orang tuanya, ya. Kedua anaknya, muridnya, ketiga gurunya. Tiga pihak ini. Ya. Nah, tampak Sultan Muhammad Al-Fatih ini gitu ya. Itu Sultan Murad memang betul-betul ingin ya, mungkin beliau tentu sudah melihat ya potensi anaknya ini luar biasa gitu ya, tapi ingat anak kepala negara, anak sultan ini enggak gampang ini. Sama nanti dengan Salahuddin Al-Ayyubi itu kan juga anak apa ya, bangsawan lah gitu ya. Itu juga tidak mudah mendidik ini ya. Karena godaan anak sultan menjadi anak raja ini berat. Ya, harta melimpah ya kan, di mana-mana dihormati, itu berat itu. Tapi coba bayangkan ya, Sultan Murad II ini itu mendidik Muhammad Al-Fatih dengan apa? Dia pilihkan gurunya dulu. Ya, nah guru pertama yang menjadi dipilih oleh ayahnya itu namanya Maula Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Ya. Ini beliau ulama yang sangat dikenal punya adab dan ilmu yang tinggi. Selalu begitu. Jadi kalau kita lihat ya, ketika milih guru itu bukan hanya yang pintar. Yang dipilih adalah guru yang alim, yang soleh, ya, yang reputasi mendidiknya sudah dikenal. Nah, Syekh Al-Qurani ini, dan lebih hebat lagi, Sultan Murad itu membekali gurunya ini, gitu ya, Syekh Al-Qurani, dengan tongkat coba, pendungan. Ya, kalau dulu di kita rotan gitu kan, di zaman saya kecil dulu, biasa di surau itu, ustadz itu kalau guru ngaji pegang rotan, di Betawi juga begitu, ya kan. Dan dulu orang tua nggak ada yang protes gitu kalau anaknya, karena percaya sama gurunya gitu ya kan, guru itu betul-betul dikenal keikhlasannya. Ya, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini, Sultan Murad ini ngerti, ini anak ini kelihatannya perlu nih gitu kan, sekali-sekali perlu dicambuk juga gitu kan, perlu dipukul gitu ya. Jadi silahkan gurunya memukul anaknya gitu ya, jika ya Muhammad Al-Fatih ini tidak taat pada gurunya, coba. Ya, itu kan diberi wewenang oleh sultan, bukan sembarangan orang, Sultan Turki Utsmani saya bilang tadi. Jangan dibayangkan dengan sultan-sultan sekarang, ya. Waktu itu Eropa saja ngeri ngadepi Turki Utsmani itu. Nah, ini contoh kehebatannya itu, ya. Nah, itulah yang tiga tadi, ya, Sultan Murad, ya kan, kemudian gurunya ini, ya, Syekh Al-Qurani ini, dan juga Muhammad Al-Fatihnya. Ya. Tapi ya kita bayangkan ya, anak-anak dididik begitu tidak mudah, ya tidak mudah. Tapi di sinilah pilihan ayahnya Sultan Murad untuk memilih Al-Qur'an ini tepat, karena nanti memang berubah. Nah, ya Sultan Muhammad Al-Fatih ini tampak ya, kemudian menjalani proses pendidikannya dengan baik, ya adabnya berubah, ya menjadi semakin baik. Nah, kemudian guru yang kedua yang dipilih oleh ayahnya ya Sultan Murad untuk Syekh apa untuk Muhammad Al-Fatih ini adalah Syekh Aq Syamsuddin, ya. Ini nanti yang ulama besar yang dipilih oleh Sultan Murad untuk mendidik anaknya, ya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian pernah di dalam kuliah yang lain saya ingatkan bahwa kalau saya juga begitu, saya dulu pernah anak saya keluarkan dari sekolah, ya, dari sekolah terbaik katanya di Depok itu, ya, dan waktu kelas 5 SD, ya, karena ada guru yang siap. Saya lebih percaya itu, ya. Jadi guru itu yang penting, ya, guru itu yang mendidik. Jadi memang itu kadang-kadang dalam sistem sekarang tidak mudah, ya, orang tua dan orang tua tetap memantau loh, ini jangan dikira, ya. Ini di kitab Ta'limul Muta'lim ya ada kisah tentang Harun al-Rashid itu yang mengirim anaknya ya belajar kepada al-Asma'i, ya, ulama al-Asma'i liu'allimal ilma wal adab. Nah, itu ditulis begitu, agar al-Asma'i mengajarkan ilmu dan adab. Nah, itu ya kepada putranya Harun al-Rashid itu. Dan Harun al-Rashid memantau, bukan hanya diserahkan. Makanya dikisahkan di kitab Ta'limul Muta'lim itu Harun al-Rashid marah sama al-Asma'i karena anaknya tidak disuruh mencuci kaki gurunya waktu mengucurkan air untuk gurunya berwudu. Ya, kamu mestinya suruh anakku ya mengucurkan air dengan satu tangan dan satu tangan lagi mencuci kaki kamu. Nah, coba ini kan peran orang tua. Ya, jadi pertama kali di sini ya memilih guru itu begitu pentingnya, ya. Memilih guru, ya. Nah, sekarang apa ini masih relevan? Menurut saya masih relevan. Ya, jangan dikira ini tentang dulu di Chicago gitu ya, Profesor Muhammad Nur cerita. Dulu ketika ada Fazlur Rahman, ya meskipun pemikirannya beberapa kontroversial dan Profesor Wan Muhammad Nur juga kemudian mengkritik ya salah satu pemikiran gurunya tentang hermeneutika. Tapi kata Profesor Wan, memang Fazlur Rahman itu seorang ilmuwan yang tinggi, ilmuwan hebat, ya. Dan makanya dari mana-mana datang, itu kehebatan Amerika kata Profesor Wan. Amerika itu berani mengambil dosen-dosen terbaik, ya, kampus di sana itu dari berbagai dunia, kemudian dibayar mahal. Ya, saya mengalami di Istek itu ya, saya belajar sempat meskipun Prof. Alatas sudah diberhentikan dari situ, ya. Prof. Alatas membayar mahal, bayangkan untuk guru bahasa Arab saja didatangkan Profesor Hasan Nagar. Hasan Nagar ini dari Sudan, dia profesor bahasa Arab di Chicago University, dibajak oleh Istek. Itu dia memang mahal biayanya, ya, karena ini profesor kenamaan. Ya, dulu Profesor Alparslan itu juga dari Chicago ditarik ke Istek. Ada Profesor Hans Daiber dari Jerman, ya. Dia bukan Muslim, tapi Prof. Alatas melihat dia ahli filsafat internasional. Ya, ada Profesor Sami Kahamarneh. Itu pakar kedokteran Islam. Dia bukan Muslim, dia Kristen. Tapi dia pakar kedokteran, sejarah kedokteran Islam itu. Ya. Jadi saya sempat belajar pada Profesor Paul Letting dari Belanda. Jadi artinya apa? Ya, peran guru di situ sangat penting, ya. Dan kampus-kampus di barat begitu berani. Kan kenapa anak dosen-dosen kita yang baik-baik juga begitu? Saya ketemu waktu ke Inggris ya tahun 2010 itu saya ke Nottingham University ketemu dosen matematiknya orang Indonesia ya, jadi ya yang bagus-bagus kita sampai waktu di Nottingham itu saya nginep di rumah Dr. Heru itu ya, itu ahli aspal ya, tapi kerjanya di Inggris karena di sana lebih terjamin ya. Saya bilang ke beliau, makanya itu di buku saya yang Muslim daripada liberal, catatan perjalanan di Inggris, saya tulis itu kisah Mas Heru itu, ya, ahli aspal di Inggris, ya, makanya, aduh sedih juga kalau saya lihat di kompleks sekitar tempat pesantren At-Taqwa ini, Depok ini, ya aspalnya luntur, ya, kita jalan tol aja aspalnya luntur, ya, ahli aspalnya di Inggris itu, Ya, adina rahimahullah ya, itu bercanda aja. Tapi ini kita kembali ke masalah kita ya. Betapa pentingnya guru di situ ya dalam memilihkan pendidikan anak itu. Ya, ini terjadi pada Syekh pada Muhammad Al-Fatih ya. Bayangkan ya, Syekh namanya Akhsamsuddin ini ya, beliau itu ya memang dikenal sebagai ahli sufi ya, sebagai seorang sufi. Tapi beliau itu menguasai berbagai bidang ilmu yang luar biasa. Beliau misalnya menguasai kedokteran ya, dan menulis kitab ya Madatul Hayat. Ya, jadi termasuk kitab atib, kitab kedokteran. Jadi gurunya Muhammad Al-Fatih ini bukan sembarangan. Ya, kitabnya banyak ini karyanya, Madatul Hayat, kitab atib ya, Halul Mushkilat, Ar-Risalah An-Nuriyah, Maqalatul Awliya, Risalah Fi Dzikrillah. Ya, talkhis ya, atam al matain ya, taful matain, risalah fi syarih, fi syarh fi syarhil haji ya, dan seterusnya ya. Nah, Syekh Samsuddin begitu kuatnya mendidik ini nanti ya, pada saat penaklukan Konstantiniah ini ya, nanti disitulah peran ya gurunya ini ya, ketika Muhammad Al-Fatih sudah merasa hampir putus asa ya, tetap ya Akhsamsuddin ini memberikan semangat ya, bahwa tuanlah yang apa ya, yang dinubuatkan oleh Rasulullah itu untuk menaklukkan Konstantiniah. Sampai di situ digambarkan lahir batin beliau, akhirnya menyepi di kemah, sholat terus, sujud lama sekali ya. Syekh Akhsamsuddin ini Muhammad Al-Fatih masuk kemah, melihat gurunya ini sedang sholat, berdoa, dan menguatkan betul ya semangat beliau lagi untuk melanjutkan perjuangan itu. Di sini lihat ya, peran guru seorang Akhsamsuddin begitu dahsyatnya ya, yang nanti ya menemani ya, bayangkan menemani mengawal siapa ini Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantiniah. Jadi yang diajarkan Muhammad Al-Fatih ini juga berbagai bidang ilmu ya. Jadi sebetulnya ini sekalian ya, guru itu lebih besar daripada institusinya. Sekarang orang itu banyak gini ya, kan nyari, sekarang orang nyari ijazah dari lembaga ya, dari lembaga, dari universitas, dari ini gitu kan, nganggep oh, universitas itu. Sebetulnya di balik lembaga itu ada yang penting ya, bukan lembaganya yang penting. Memang lembaga itu ya kan terakreditasi ya, biasanya juga karena kualitas. Tapi ingat ya, itu saya setuju terus terang dengan apa yang dikatakan Mendikbud Nadiem Makarim ketika di UI 4 Desember dia pidato. Kita sekarang masuk satu zaman di mana gelar tidak menjamin kompetensi dan akreditasi tidak menjamin mutu. Karena dalam akreditasi yang dinilai itu adalah borangnya, dan borang itu formalitas. Ya, berapa jumlah profesor, berapa jumlah doktor, doktornya sudah kepangkatannya lektor kepala atau tidak gitu loh. Jadi administratif sifatnya, bukan substansi. Ya, orang enggak penting, dia yang penting pernah nulis, dia pernah punya artikel di jurnal Scopus, nilainya tinggi gitu ya. Itu artikel di jurnal Scopus itu bagus apa enggak, manfaat apa enggak gitu ya. Yang dia nulis sendiri atau dituliskan yang lain, enggak tahu. Yang penting dia nulis, maka nanti dia jadi profesor. Begitu dia jadi profesor, dia menentukan benar salah, menentukan kurikulum gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, proses penentuan yang formalitas ini, kalau itu dipegang satu-satunya, bukan berarti itu tidak penting, ya itu penting juga, tapi ada yang lebih penting, substansi. Pendidikannya pada orang, nanti ujungnya orang akan melihat, loh kok sekarang ya kampus ini pakai nama Islam, ya, tapi kenapa tidak ada jaminan mahasiswa yang kuliah di situ itu ibadahnya baik, akhlaknya baik. Karena memang yang dinilai sebagai kampus yang bagus bukan itu. Kampus yang bagus itu lulusannya diterima kerja di mana gitu. Ya kan, dianggap masalah pribadi. Kalau mahasiswa itu sholat ya, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, itu dianggap itu mahasiswa yang nyari sendiri, bukan program resmi ya dari kampus itu. Jadi sebetulnya nggak boleh begitu, karena harusnya institusi itu mencerminkan ya, mencerminkan dari pribadi-pribadi yang taat. Jadi institusi itu harusnya yang menjamin bahwa dosen-dosennya orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu gitu ya. Nah itulah yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih, ya. Ini dahsyat ini guru-guru. Jadi tiga pilar tadi itu ya, orang tua, ya, gurunya, dan Muhammad Al-Fatihnya sendiri, ya. Dia punya kepribadian yang sangat kuat, ya. Nah disitulah sama nanti ya dengan model pendidikan yang diterima oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga. Ini dari kalian. Jadi kalau kita coba refleksikan di era sekarang ini gitu ya. Saya ingin mereview semua karena ini kuliah terakhir ya. Kita pertama ketika saya membahas, kita harus mewujudkan satu generasi gemilang yang nanti insya Allah akan memimpin ya Indonesia tahun 2045 ya. Dan 2045 ini bukan waktu yang panjang, itu 25 tahun lagi. Ya tepat untuk melahirkan satu generasi. Nah, jadi sekarang ini terutama untuk anak-anak usia 15-20-an itu yang fokusnya di situ. Ya, mereka sudah mulai masuk akil balig, ya di situlah harus mendapatkan pembinaan yang kuat, ya sedini mungkin. Dan kita sudah harus punya proyeksi, punya kurikulum 25 tahun. Ya, jadi jangan kalau di Attaqwa College ini saya sampaikan ke mahasiswa, ya jangan kamu berpikir untuk bagaimana dapat gelar S1 terus nanti kerja di mana gitu. Bukan hanya itu sekali lagi gitu. Itu sudah lewat itu cara berpikir begitu. Ya, jadi yang punya kemampuan itu berpikirlah kamu untuk jadi dokter. Ya, karena S1 itu langkah awal untuk menguasai jenjang keilmuan berikutnya. Ya, dan niatnya betul-betul niat mencari ilmu yang ikhlas itu sudah kita bahas mereka. Bagaimana pentingnya ikhlas niat mencari ilmu, bagaimana menyusun kurikulum yang tepat. Dan sekarang ini yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, lantana lal ilma illa bisittatin. Ya, kamu tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, 1 dzaka'in, ya, kecerdasan. 2 wahirsin, dan harus haus ilmu. Harus punya semangat haus ilmu. Jadi kalau enggak punya semangat haus ilmu, udah itu alamat deh itu sudah berat itu. Ya. Kemudian harus cinta ilmu. Yang ketiga, wastibarin dan sabar. Harus sabar, mencari ilmu ini berat. Godaannya banyak sekali. Bahkan kadang-kadang godaan dari teman sendiri, godaan dari keluarga, ya, godaan dari masyarakat. Ya, banyak sekali tantangan cari ilmu. Ya, godaan dari diri sendiri, dari hawa nafsu. Dari kemalasan, ya, dari menunda-nunda biasa gitu kan, ntar dulu, itu juga penyakit itu godaan setan itu. Ya, wastibarin dan sabar. Yang keempat, wabul khotin, ya, ada pengorbanan biaya dalam mencari ilmu. Ya, jadi itu hal yang sangat wajar. Dan yang kelima, wa irsadi ustadzin, ya, jadi pembimbingan guru, ya. Bimbingan guru itu penting. Ya guru di sini inilah penting. Ini kan makanya kenapa ya? Ada orang tua nanya saya gimana anak saya pengen jadi ulama. Saya tanya umur berapa tahun? Sekarang umur 17 tahun. Ya, saya sekarang sedang begini-begini. Anaknya gimana? Gitu kan? Saya bilang nanti. Wah, saya bilang nanti ke bapak ini udah nanti kita ketemu deh. Coba anaknya kita ketemu ngobrol gitu. Karena 17 tahun itu tepat tuh kalau anak-anak seperti ini sudah punya semangat, punya keinginan. Itu sudah harus kita buatkan kurikulumnya, Pak. Jadi bukan begini. Setelah lulus ini dia nanti kuliah di UI, setelah itu nanti kuliah di sini, dia akan kerja begini. Kalau menurut saya, ya, cara berpikir begini untuk orang-orang yang potensial, ya, itu menurut saya tinggalkan. Ya, saya bilang tinggalkan karena bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah ini anak sekarang 15 tahun, 17 tahun. Ya. Umat itu butuh apa sekarang? Butuh ilmuwan apa? Nah, itu yang kita harus tahu. Jadi bukan belajar di mana, tapi belajar apa. Ya, dan mengapa saya harus belajar itu? Ya, itu dalam rangka bagaimana fardu ain, fardu kifayah, adab itu. Nah, umat butuh apa? Ilmu apa? Ya, yang diperlukan umat. Di situ tekuni. Ilmu itu tekuni. Nah, ilmu itu mungkin sampai S3 pun belum selesai. Ya. Jadi jangan terjebak di situ, ya, jangan terjebak kepada cara berpikir model sekarang ini, ya, model banyak orang itu. Yang penting nanti kamu dari sini supaya kamu dapat kerjaan. Saya tidak, sekali lagi saya ingin mengatakan saya bukan menafikan ya. pentingnya bekerja itu, wajib bekerja itu, profesional itu penting. Ya, tapi jangan semua waktu anak dihabiskan untuk itu. Ya, karena hidup ini untuk menjadi orang baik, pendidikan itu untuk menjadi orang baik, mendidik menjadi orang yang sempurna atau insan kamil, al insan al kulli. Apalagi universitas, namanya universitas, universitatem, itu mendidik manusia yang sempurna. Ya, kalau dia tidak mendidik manusia yang sempurna, hanya mendidik supaya orang bisa bekerja, itu BLK namanya, balai latihan kerja. Ya, itu penting saya lagi gitu. Artinya kita tahu kalau misalnya anak kuliah di situ, dia tidak dididik menjadi manusia yang sempurna, tapi hanya dilatih supaya bisa bekerja, maka kewajiban orang tua melengkapi pendidikan itu. Ya, jadi kalau misalnya anaknya kuliah di kampus ini, ya kan, IT, bidang IT. Nah, orang tua harus tahu karena peran orang tua pendidikan ini. Ya, berarti anaknya kurang apa, ilmu apa, dia harus nyari di luar kampusnya. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh kuliah di situ, enggak. Ya, yang justru yang utama itu penanaman adab dan akhlakul karimah itu yang utama. Ya, baru kemudian skillnya. Dan untuk meraih skill, keahlian, apalagi meraih gelar, ya, akademik, itu sekarang ini sudah di era corona sekarang ini gitu ya, begitu mudah ya, karena semuanya sekarang sistemnya online. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, yang paling pentingnya orang tua ini sekarang semakin mendesak ya untuk dididik ya, agar jadi gampangnya begini loh, yang perlu kurikulum pendidikan itu bukan hanya anaknya ya, orang tua pun perlu punya kurikulum untuk dirinya supaya dia bisa mendidik dirinya, supaya dia bisa mendidik anaknya gitu ya. Jadi cara berpikir orang tua ini jangan kemudian pendidikan itu bukan urusan saya, pendidikan itu urusan sekolah, saya kan bayar mahal sekolah itu, ini sekolah Islam saya bayarin mahal-mahal, kok kenapa anak saya begini? Nah itu marah-marah dia karena anaknya begini. Itu nggak betul, bukan begitu. Ya nggak bisa sepenuhnya. Tetap orang tua itu berperan. Tapi ingat, ya di situ peran guru. Ya peran guru sangat penting. Ya jadi ini jadi bukan institusi ya. Yang penting utama itu guru. Ya, nah cuma biasanya memang institusi itu dikenal begitu, guru-gurunya itu bagus karena dia punya kualifikasi yang tinggi di situ. Ya, tapi tetap saja ya yang lebih utama gurunya itu. Nah begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini pendidikan itu sekali lagi disitulah kita punya kesempatan ya. Mari kita bahas bagaimana perlunya urgensi kaderisasi ulama. Nah itu jadi gampangannya sekarang ini gitu ya, kita baru bisa melahirkan Muhammad Al-Fatih kalau kita bisa melahirkan Syekh Al-Qurani atau Syekh Samsudin itu di era sekarang ini. Kita mau melahirkan pemimpin politik yang hebat, di mana sekolahnya sekarang? Di mana didiknya? Kan kadang-kadang orang nyalain, itu gimana sih politisi kita kok begitu? Saya bilang, memang kita punya kampus tempat mendidik orang menjadi politisi muslim yang handal. Di mana belajarnya? Gitu lah. Kalau kita, kok kita wartawan kita begini? Nah, memang kita punya tempat. Umat Islam ini sekarang, di mana tempat orang untuk menjadi wartawan muslim yang handal? Di mana belajarnya? Ya, di mana mendidik ya, orang bisa menjadi pemimpin, kepala TK yang baik? Di mana tempatnya? Ya dulu makanya alhamdulillah kan seperti tadi saya ceritakan Al Hikmah punya STKIP, usahanya mendidik ke situ. Ya usaha itu. Ya, kami dulu mendirikan Mahat Ali Imam Al-Ghazali di Solo untuk mendidik calon-calon guru. Ya. Kemudian ya, kita juga Taqwa College ini untuk begitu melatih ya calon-calon guru. Insyaallah siap jadi guru, jadi wartawan, jadi apa siap. Karena dulu itu enggak masalah ya, tokoh-tokoh kita dulu dibutuhkan jadi wartawan siap, dibutuhkan jadi guru siap. Ya kan? Dibutuhkan jadi pedagang siap. Ya, jadi kita kalau manusia itu sudah senang ilmu, dia sudah menjadi pembelajar, dia siap belajar apa saja. Itu yang harus kita didik. Ya, jadi bukan menjadi spesialis yang sempit. Ya. Jadi karena sekarang dunia tidak bisa lagi begitu, di era disrupsi ini yang dibutuhkan adalah ilmu yang multidisiplin, interdisiplin, saling terkait satu dengan yang lain. Ya. Jadi begitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan dengan membedah buku ini gitu ya, kita punya gambaran lebih detail. Ya, jadi lengkapnya saya sarankan ya, kalau mau ya lihat video yang 28 video dulu pendidikan Islam dan kuliah kontemporer, kemudian ditambah dengan ini 10 sesi kuliah pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang ini gitu ya. Nah, tentu ini masih perlu, insya Allah nanti kita tambah lagi ya. Saya rencana mungkin nanti berapa hari lagi kita buat, kalau ini corona ini masih terus, kita bisa kuliah online, kita buat kuliah ya dengan apa namanya, mungkin nanti kita bedah tentang buku Pancasila ya, bagaimana mendudukkan Pancasila dan Islam ini dengan adil ya. Nah itu, jadi kita tetap menjadi Muslim yang baik, kita juga menjadi warga negara yang baik ya, itu apakah bisa? Bukan hanya bisa, harus. Nah, tadi ada yang nanya kan, apakah bisa melahirkan ulama seperti Buya Hamka, seperti Pak Natsir? Saya bilang bukan hanya bisa, harus. Harus bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Itu kewajiban kok. Ya, setiap zaman harus lahir begitu. Nah, disitulah ya, sekali lagi gitu ya. Jadi, Muhammad Al-Fatih ini menjadi satu contoh produk pendidikan. Ya. Dan kita bisa tahu modelnya, kan kuncinya di situ tadi kan, orang tua, kualitas gurunya, dan juga muridnya. Ya, demikian, sekali lagi mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kekhilafan, saya hanya bisa menyampaikan ini ya selama 10 kali kita, 10 sesi ini. Nanti silahkan bisa dilihat, dicermati lagi di YouTube dan ya tentu ya silahkan baca bukunya langsung. Ya, kalau kurang lagi silahkan diskusi. Saya sangat senang kalau diskusi masalah pendidikan ini, karena saya juga terus belajar. Ya, di pesantren ini kita terus ya sehari-hari pagi siang malam kita bersama guru, bersama mahasiswa Taqwa College. Ya, itu kita terus bersama untuk mengevaluasi terus, berusaha memperbaiki diri. Ya, kita sama-sama begitu. Ya, pesantren ini ingin bagaimana kita sama-sama baik guru maupun mahasiswa, ya dosen, santri, semua ingin memperbaiki diri. Ya, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, ada nggak? Ada yang ikut ya? Pertanyaan ada? Pertanyaan. Ada. Ada. Mungkin dikit aja ya, 1-2 ada. Abu Sofa, apakah Muhammad Al-Fatih yang mengirim Wali Songo ke Jawa? Saya itu begini ya, kalau ada data-data begitu, ya, itu menurut saya harus ada. Saya belum tahu itu. Saya dengar apa Turki Utsmani mengirim Wali Songo ke Jawa itu, ya. Ya mungkin ya, mungkin enggak. Sekarang nanti saya cek ininya lah, ya sumber-sumbernya. Saya belum terus terang soal ini. Belum ngecek ya apa betul itu dikirim oleh Muhammad Al-Fatih. Karena itu kan 1453 ya, 1453. Sedangkan Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Pulau Jawa, ke Gresik ya, ini yang itu 1399. Ya, jadi sekitar 1400-an awal. Bisa dikatakan Wali Songo itu memang sezaman dengan Muhammad Al-Fatih. Karena nanti 1478 itu berdirinya Kerajaan Demak yang pertama. Ya, Kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa kan 1478. Ya, 1478. Logika sejarah kita bisa mengatakan sangat mungkin gitu kan. Dan hampir sangat masuk akal kalau ada hubungan antara kerajaan apa itu Jawa gitu ya di Sumatera dengan Turki. Ya, tapi itu berarti setelah Muhammad Al-Fatih. Kan 1478 tuh dan kita ingat kan ketika Raden Patah itu adalah muridnya Sunan Ampel. Ya, jadi hebatnya Wali Songo itu di situ. Tapi kita tidak menjumpai sekali lagi dalam dakwah di tanah Jawa ini ada menggunakan kekuatan militer. Nah, itu yang hebat tuh. Enggak ada Jadi betul-betul ya, dakwah di Nusantara ini adalah kekuatan kata-kata, ya. Kekuatan para ulama itulah yang luar biasa. Ya, jadi di mana letak bantuan ya, kalau ada waktu dari penguasa Turki Utsmani terhadap dakwah di Nusantara ini, logika saya mengatakan sangat mungkin ada itu, mungkin dalam ekonomi, dalam perdagangan gitu ya. Nah, tapi begini juga, hati-hati juga dalam menyampaikan itu, kalau kita tidak menemukan data-data yang akurat ya tentang hubungan itu, ya kita belum bisa mengatakan. Ya, jadi saya belum bisa menjawab dengan pasti apakah Wali Songo itu dikirim oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Yang bisa saya jawab sementara ini adalah logika sejarah mengatakan itu sezaman, ya kan, Wali Songo itu dekat-dekat Muhammad Al-Fatih itu. Ya. Terima kasih. Saya sih beberapa pertanyaan, lompat ke yang mungkin menarik. Dari saudara Abu Abdillah, yang bertanya juga saya pengen tahu. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, dalam mencari guru apakah sesuai dengan, harus sesuai dengan akidah kita? Karena kata Ustaz tadi yang penting ilmunya. Ana takut kalau guru yang beda akidah, mereka akan masukkan pemikiran-pemikiran yang salah pada anak-anak kita. Mohon penjelasannya. Oh iya, itu kalau untuk awal-awal harus sama, ya. Prof. Alatas mengambil itu untuk peringkat tinggi dan itu dikawal oleh Prof. Alatas. Artinya begini, Prof. Alatas itu mendatangkan orientalis, ya, untuk orang supaya belajar dengan dia di bidang tertentu, ya, bukan di bidang Islam, gitu, ya. Misalnya di bidang filsafat Barat, gitu loh. Di bidang tadi misalnya sains, bahasa Yunani, Greek gitu ya. Dia belajar tentang mereka. Ya. Nah, tapi bukan belajar tentang Islam. Kalau Prof. Alatas, Islam kami lebih tahu katanya. Jadi Prof. Alatas menegur ketika guru besar dari Jerman itu mengatakan, "Saya mengajar Islam." Tidak, kata Prof. Alatas, "Anda kami undang ke sini bukan mengajar Islam loh. Anda mengajar sejarah filsafat." Nah, itu. Jadi Prof. Alatas dan setiap ada acara beliau, program kuliah atau beliau itu Saturday Night Lecture. Setiap malam Ahad, Prof. Alatas konsisten. Mengumpulkan semua mahasiswa dan mendengarkan ceramah beliau. Jadi itu ya, kita tidak a priori dengan peradaban lain. Kita bisa belajar tentang peradaban Cina, tentang peradaban India, tapi tentu harus disiapkan. Ya, di era sekarang ini gak usah belajar begitu, buka internet sudah ketemu semua pemikiran itu. Ya, jadi betul kalau untuk taraf awal sampai tingkat S1 lah gitu ya, itu harus mantap akidahnya, harus guru itu cari, karena pertama adab itu ya kan, adab tadi itu kan termasuk adab tentang tauhid, adab pada Allah, tauhid itu. Jadi guru dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya ini, itu harus seakidah ya, jangan yang macam-macam, bingung nanti anaknya di situ. Nah, ketika dia sudah mengembangkan wawasannya sampok pada comparative civilization dan sebagainya, bisa dia bisa belajar, tapi itu sekali lagi itu di peringkat yang tinggi ya, begitu ya untuk guru itu ya. Terus jadi Fuad Hashim, bagaimana pandangan Ustaz terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan saat ini, apakah optimis atau pesimis terhadap masa depan pendidikan Islam? Apapun kebijakan pemerintah, saya sering mengatakan gitu ya, sistem pendidikan di kita ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ya membentuk, mengarahkan dan menentukan pilihannya sendiri. Apalagi sekarang di era disrupsi ini, ya peran pemerintah itu semakin kecil karena kita ada pendidikan formal, informal gitu ya, pendidikan non formal, ya itu. Peran guru dan peran orang tua semakin besar. Ya. Oleh karena itu, tentu ya kita maklum karena kebijakan pemerintah ini kan didasari dengan oleh para pakar pendidikan kita yang belum mungkin belum sepenuhnya ya kan mengkaji pemikiran pendidikan Islam dengan serius kan, banyak sekali kan di Indonesia ini. Nah, jadi kalau saya berharap pemerintah itu sekarang ini justru memberikan peluang yang semakin besar untuk masyarakat berkreasi tentang pendidikan masing-masing. Jadi yang umat Islam silahkan ya mengembangkan pendidikan Islam dan itu dijamin oleh negara. Kita bahkan ada sistem sendiri kan, Dirjen Pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama itu. Ya. Jadi meskipun begitu, tetap ada ruang-ruang yang luas. Pondok pesantren itu 100% ya, milik swasta, bukan pemerintah. 100% pesantren. Hampir 30 ribu jumlahnya. Kampus itu 80% dari 5 ribuan. 80% itu swasta. Ya. Madrasah itu 90%-nya swasta. Jadi peran masyarakat dalam pendidikan di Indonesia ini sangat besar. Oleh karena itu, ya kita tentu peran pemerintah sangat dahsyat, ya. Tapi kalau saya melihat begini, ini terus berlangsung, ya, dinamika, ya, di mana perkembangan ke sini itu perkembangan pendidikan Islam semakin diterima, ya. Semakin banyak orang-orang tua Muslim yang percaya, gitu kan, kepada lembaga pendidikan Islam. Itu kita syukuri. Jadi ada tantangan, tapi bukan hal yang utama lah. Menurut saya kita punya ruang untuk mewujudkan pendidikan Islam yang unggul. Gitu. Ya. Satu lagi. Tadi mungkin dari saudara Amrullah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya untuk melahirkan generasi Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih ini di era sekarang butuh berapa lama Ustaz? Kurikulum pendidikan, lingkungan keluarga, guru dan faktor orang tua di era sekarang seperti apa dan bagaimana bisa mencetaknya? Melahirkan dua generasi tersebut bukanlah suatu kebetulan. Ustaz, dimulai dari keinginan orang tua Salahuddin yang mempunyai anak yang dapat memperlukan Al-Quds. Dan juga ada peran guru dan juga keturunan Al-Fatih. Beliau keturunan raja dan juga sejak kecil ayahnya sudah menunjukkan bahkan kelakuan anaknya akan menaklukkan Konstantinopel. Nah di era sekarang saat kurikulum pendidikan, lingkungan keluarga, guru dan faktor orang tua ya sekarang seperti apa ya dan bagaimana agar bisa mencapai hubungan dua generasi tersebut. Insya Allah saya melihat 25 tahun insya Allah. Jadi 5-10 tahun ini pemantapan guru yang level-level ulama tadi itu. Jadi sekarang ini yang usia 30, 40 tahun, 50 tahun itu harus ada program pemantapan sebagai guru. Ya, jadi kita punya banyak ulama-ulama muda, cendekiawan muda yang bagus. Itu yang harus betul-betul ya ada usaha keras ya untuk melatih mereka sehingga mereka menjadi guru-guru yang hebat. Nah, orang tua inilah yang tadi itu ya, generasi 50, 40, 30 itu yang mendidik generasi di bawahnya. Yang sekarang 10, 20 tahun, 15, 20 tahun lah. Nah, inilah ya dalam proses yang 15, 20 tahun ini juga berjalan. Nah, proses pematangannya nanti 15 tahun, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi itu sejalan dengan kemantapan gurunya ini. Insya Allah itu akan lahir satu generasi gemilang. Jadi yang saya gambarkan dalam buku ini ya angka 2045 ini menurut saya harus jadi patokan. Ya, jadi bukan berapa lama kita melahirkan itu, tapi kita harus punya ancangan. Kalau bayangan saya, insya Allah 25 tahun itu sudah bisa. Tapi itu perlu kerja keras memang, ya. Dan setidaknya ya sementara ini harus dilahirkan beberapa model dulu, ya model ulama-ulamanya, ideal-idealnya. Kita punya banyak potensi di situ. Nanti setelah itu kita tinggal menurunkan ke bawah. Jadi begitu caranya itu. Jadi sekarang di samping itu kita semua menggalakkan model pendidikan orang tua. Ya, kita buat pelatihan-pelatihan. Saya sudah buat pelatihan pendidikan guru keluarga itu di beberapa kota. Kemudian juga banyak ustaz-ustaz lain juga melakukan hal yang sama, ya. Kemudian sudah saya tulis buku tentang pendidikan guru keluarga, kiat menjadi guru keluarga itu. Saya mudah karena ini dari orang tua, ya, tadi itu. Jadi kita tidak bisa berdiam diri, memang harus pendidikan orang tua ini harus kuat. Dan alhamdulillah sekarang mulai berhasil. Banyak orang tua, bahkan saya lihat kalangan menengah gitu ya, yang sekarang ini dia sudah tidak berpikir untuk anaknya itu sukses ya yang penting di dunia, enggak. Dia berpikir bagaimana anak saya menjadi orang baik. Ya. Sehingga ada seorang wali santri At-Taqwa ini ya, anaknya itu sudah kuliah di teknik komputer di satu kampus terkenal di Jogja. Ya, di kampus negeri. Itu anaknya itu berhenti. Bukan apa, berhenti karena dia pengen anaknya kemudian menghafal Quran, kemudian dia ingin menjadi ulama. Nah, ini saya dan orang tuanya mendukung. Benar, orang tuanya seorang profesional tuh. Ya, jadi maksud saya ketemu orang-orang begini sekarang banyak itu orang tua yang dia sudah berpikirnya mungkin tidak seperti banyak orang. Sukses itu adalah bagaimana anaknya ya itu bermanfaat ya untuk sesama. Cita-cita yang mulia. Nah, itu orang tua yang seperti ini sekarang mulai banyak. Dan itu kalangan menengah ke atas. Nah, itu yang potensi tadi kan, orang tuanya kita didik, ya kan? Sekarang gurunya, nyiapkan guru yang hebat gimana, kayak Syekh Al-Qurani, kemudian Aqsam Sudin, ya. Imam Al-Ghazali ya tentu jauh lah dari situ, tapi kita harus punya kan cita-cita menjadi guru-guru yang hebat itu. Tadi gurunya juga kita harus kita siapkan, ya. Nah, setelah itu muridnya ini. Jadi begitu insya Allah, ya. Amrullah kira-kira 25 tahun kita target ya, insya Allah sudah mulai kelihatan ya, 15 tahun lagi gitu. Kita sudah mulai kelihatan kalau kita terus berusaha ini ya, mewujudkan generasi gemilang. Baik, Bapak Ibu dan sekalian ya, kita cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, syaitu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.